بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، عنوانها باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة أي بالعمل الصالح والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. وقوله رحمه الله الاستكثار مما يتبرك به، أي الاستكثار مما تنال به البركة من الله سبحانه وتعالى. وما من شك أن عناية العبد بالعلم النافع ويتبع ذلك بالعمل الصالح من أعظم أسباب البركة في حياته، والحياة المباركة هي الحياة العامرة بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. و قوله جل وعلا فليتنافس المتنافسون هو الشاهد للترجمة، أي ليتسابق المتسابقون وليبادروا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يصلون بها إلى نيل رضوان الله تبارك وتعالى وثوابه العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-63 yang berjudul At-Tanafus fi Umuril Akhirah wal Istikthar mimma yutabarraku bihi, yaitu bab tentang berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan keberkahan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Adapun tanafus, berlomba-lomba, ya, maksudnya di sini adalah berlomba-lomba dalam melaksanakan urusan-urusan akhirat, tentunya dengan melaksanakan amalan saleh dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam menjalankan perkara-perkara yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-istikthar, memperbanyak, ya, mimma yutabarraku bihi, memperbanyak perkara-perkara yang bisa diambil keberkahannya, yaitu dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada keraguan lagi bahwasanya perhatian seorang hamba terhadap ilmu, menuntut ilmu, kemudian diikuti dengan amal, ilmu yang disertai dengan amalan saleh, maka ini merupakan sebab terbesar datangnya keberkahan dalam kehidupannya. Dan kehidupan seorang hamba kehidupan yang penuh keberkahan jika kehidupan tersebut dipenuhi dengan ilmu dan disertai dengan amalan saleh. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka babnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam hal tersebut, yaitu dalam amalan saleh, dalam hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, "Falyatanafasil mutanafisun." Hendaknya orang-orang yang berlomba, ya, yang berusaha saling berlomba di antara mereka. Orang-orang yang, ya, berlomba-lomba, hendaknya mereka berlomba-lomba untuk bisa meraih perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan amalan-amalan saleh dan berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrad rahimahullah hadits Sahal bin Sa'd radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin fashariba min wa an yaminihi ghulam. جاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قال قوله تله بالتاء المثناة فوق أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم الأيمن في مواطن الإكرام والإحسان، وكذلك فيه توقير الكبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وإعطاؤه كل ذي حق حقه بحسب الأولوية، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau minuman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari minuman tersebut, ya, dari gelas atau cangkir, dan di sisi kanan beliau ada seorang anak muda atau masih kecil. Wa an yasari al-asyyakh, adapun sebelah kiri beliau ada orang-orang yang sudah tua. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sang anak tersebut, Ata'adhanu li an u'tiyaha ula, wahai pemuda atau wahai sang anak, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan sisa minumku ini kepada mereka, orang-orang tua? Maka faqala al-gulam, maka sang anak berkata, La wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Kata anak ini, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Rasulullah sallam pun meletakkan air tersebut di tangan anak kecil tadi atau anak muda tadi. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya hadzal gulam huwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak ini atau anak muda ini dialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nampak bagaimana sunnah Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri, terutama dalam posisi-posisi yang di situ ada kemuliaan, seperti misalnya membagi makanan atau minuman. Rasulullah sallallahu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang-orang tua. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai minum, Rasulullah sallam tentunya sebelah kanan dulu harus diberikan, yaitu Ibnu Abbas, anak kecil yang tatkala itu duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Ibnu Abbas dengan berkata, "Atadzanu li an utiya haula?" Wahai Ibnu Abbas, apakah kau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka, orang-orang tua? Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati mereka. Akan tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mengizinkan, karena dia ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga nampak bagaimana lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baiknya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan terhadap anak kecil seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan setiap yang punya hak, Rasulullah berikan haknya sesuai dengan mana yang lebih utama. Oleh karenanya Rasulullah SAW minta izin dulu kepada Ibnu Abbas karena dia yang lebih berhak untuk mendapatkan minuman karena dia duduk di posisi sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bagaimana semangat sahabat dalam mencari keberkahan, dalam mencari keutamaan, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak mengizinkan untuk diberikan sisa minuman Nabi SAW kepada orang sebelum dia. Dia lebih dahulu karena dia yang ingin langsung mendapatkan ya keberkahan dari Nabi SAW lebih dulu untuk mendapatkannya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري وقوله رجل جراد من ذهب المراد أنها قطع من الذهب على هيئة الجراد شكلا وكثرة وأنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وهذه آية من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال اقتداره وعظمته جل وعلا فجعل أيوب نبي الله عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه يجمع من هذا في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى أي مننت عليك بما يكفيك ويغنيك عن هذا الذهب الذي قمت تجمعه قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك لا غنى بي عن بركتك وهذا فيه الاستكثار من الخير ولا سيما من يجمع المال من حله ويصرفه أيضا في حله متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيكون باب خير عليه في نفقته وبذله واستعماله لهذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا سيتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بترجمة تتعلق بهذا المعنى وهو الغني الشاكر الذي يأخذ المال من وجوهه الصحيحة ويصرفه في الوجوه المشروعة مما يكون له بذلك عند الله الثواب العظيم. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis penutup dari bab ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, tatkala Nabi Ayyub alaihi salam sedang mandi dalam keadaan tidak berpakaian, fa kharra alaihi rijlu jaradun min dhahab, tiba-tiba jatuh kepadanya yaitu potongan-potongan emas dalam bentuk belalang. Ya, maka faja'ala Ayyubu yahfi fi thawbihi, maka Nabi Ayyub alaihi salam segera mengumpulkan potongan-potongan emas tersebut di bajunya. Kemudian tiba-tiba fanadahu rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah memberikan engkau kecukupan sehingga kau tidak perlu dengan apa yang kau kumpulkan itu? Maka Nabi Ayyub berkata, bala, tentu ya Allah engkau telah berikan kecukupan kepadaku. Wa izzatika, walakin la ghina bi an barakatika. Tentu ya Allah, demi keperkasaan engkau telah memberikan aku kecukupan. Akan tapi aku sama sekali tidak pernah merasa cukup dari keberkahan yang engkau berikan kepadaku. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rijlu jaradun, yaitu potongan-potongan emas yang dalam bentuk belalang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayyub tatkala beliau sedang mandi. Yang ini merupakan salah satu daripada ayat dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha kuasa sehingga mampu menurunkan emas kepada Nabi Ayyub dalam bentuk belalang tersebut. Maka tatkala Nabi Ayyub alaihissalam melihat potongan-potongan emas tadi, maka beliau pun segera mengumpulkan emas-emas tadi di pakaian beliau. Maka dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkan engkau sehingga kau tidak butuh dengan apa yang kau lihat tadi? Kenapa engkau mengumpulkan potongan-potongan emas tadi? Ya, akan tapi Nabi Ayyub alaihissalam menjawab, benar ya Allah, Engkau telah mencukupkan aku demi keperkasaan engkau. Engkau telah mencukupkan aku, akan tapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahan engkau. Artinya emas yang Allah turunkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ayub alaihissalam tetap berusaha untuk mengumpulkan ya harta yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini nampaklah bagaimana semangat memberi motivasi kepada kita untuk memperbanyak kebaikan, terutama tatkala seorang mengumpulkan harta dari jalan-jalan yang halal. Kemudian dia ya menyalurkan harta tersebut atau dia gunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang halal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha untuk berbanyak harta jika dikumpulkan dari harta yang halal, dari jalan yang halal dan digunakan pada jalan yang halal. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah setelah bab ini beliau menyebutkan tentang bab tentang seorang yang kaya dan bersyukur, ya, karena berkaitan dengan hadis terakhir yang kita sebutkan ini, yaitu orang yang dia kaya raya, mengumpulkan harta dari jalan-jalan yang baik, kemudian dia gunakan kepada jalan-jalan yang baik pula. Qala rahimahullahu ta'ala, babun fadlu al-ghani as-syakir, wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi, wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha. Hadhihi الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها رحمه الله تعالى لبيان عظيم فضل الغني الشاكر، والغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا يستغني به وأكرمه بهذا المال، والشاكر هو الذي أخذ المال من وجهه الصحيح، أي لم يدخل المال على نفسه عن غش أو عن ربا أو عن سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، وصرفه في وجوهه المأمور بها، صرف المال في وجوه المأمور بها أي لم يصرفه في شيء محرم أو شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه، بل أعطى ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من هذا المال من زكاة مفروضة أو كفارات أو نفقات أو صدقات أو غير ذلك مما أمر به، فهذا غني شاكر وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، بل أفرد ذلك في بالتصنيف، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فقال: الأفضل منهما الأتقى لله. فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء. وذلك أيها الإخوة المستمعون أن الغني أدى العبودية المطلوبة منه وهي الشكر، والفقير أدى العبودية المطلوبة منه وهي الصبر، ففاز كل منهما بأداء العبودية التي أمر بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab yang baru, yaitu bab yang nomor 64, bab tentang fadl ghani syakir, tentang keutamaan seorang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-ghani syakir, orang yang kaya dan bersyukur? Wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhi al-ma'muri biha. Itu seorang yang dia mengambil harta dengan cara yang benar, dan dia pun menyalurkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemah ini atau judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang betapa besar keutamaan seorang yang kaya dan bersyukur. Ya, seorang kaya yaitu orang yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak sehingga dia merasa cukup, tidak butuh dengan yang lainnya. Dia sudah punya harta yang banyak. Dan orang yang bersyukur yaitu seorang yang dia mengambil harta dengan cara yang benar. Tidak ada cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengumpulkan harta dengan cara mencuri, dengan cara riba atau dengan cara menipu, tidak. Ya, dia tetapi dengan cara yang halal. Kemudian dia menggunakan harta tersebut, dia salurkan harta tersebut pada jalan-jalan yang benar, ya. Jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada dia. Apakah dia keluarkan hartanya tersebut dengan membayar zakat atau dengan sedekah atau dengan memberi nafkah, memberi infak atau memberi nafkah atau membayar kafarah, ya. Harta-harta dia gunakan, dia salurkan kepada cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah berselisih. Mana yang lebih afdal, yang lebih utama? Apakah seorang kaya yang bersyukur ataukah seorang yang miskin yang bersabar? Bahkan telah ditulis tulisan khusus, ya, ya, buku-buku khusus tentang masalah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Aku bertanya kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah ini. Maka mana yang lebih afdal? Apakah yang kaya yang bersyukur ataukah yang miskin yang bersabar?" Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang paling afdal di antara mereka berdua yaitu atqallillah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wahai guruku, bagaimana kalau mereka berdua sama dalam ketakwaannya?" Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Hum fil ajri sawa." Kalau ketakwaan mereka sama, berarti pahala mereka berdua pun sama. Kenapa? Karena masing-masing antara kaya dan si miskin memiliki ibadah yang dikhususkan kepada masing-masing tersebut. Orang yang kaya, dia telah melaksanakan ibadah yang dituntut darinya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur merupakan ibadah yang agung. Dan orang yang miskin juga dituntut melaksanakan suatu ibadah yang khusus bagi dia, yaitu bersabar, dan bersabar juga merupakan ibadah yang agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Ya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik, ya. Jika dia mendapatkan kesenangan, ya, maka dia bersyukur, fakana khairallah, maka dia pun itu yang terbaik bagi dia. Wa in ashabat dharra, dan jika dia ditimpa dengan kesulitan, sabar, maka dia bersabar, fakana khairallahu, maka ini pun yang terbaik baginya. Thumma awrada rahimahullah qawla Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. قوله جل وعلا فأما من أعطى، المراد بالعطاء أي فعل العبادات التي أمر بها، سواء منها العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام، أو العبادات المالية مثل الزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والنفقات، أو المركب منهما مثل الحج والعمرة. وقوله واتقى أي اتقى المحرمات وتجنب المنهيات وابتعد عن المحرمات. وقوله وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله التي هي أحسن الكلمات وما اشتملت عليه من العقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين. فسنيسره لليسرى أي من كان كذلك فإن جزاءه أن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه أمره ويجعل أموره ميسرة له وماضية إلى الخير والبركة والتسديد، وذلك لأنه جاء بالأسباب التي ينال بها التيسير. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, "Fa amma man a'ta wattaqa," adapun seorang yang memberi dan bertakwa, "wa saddaqa bil husna," dan membenarkan janji yang benar, janji kebaikan, "fasanuyassiruhu lil yusra," maka kami akan memudahkan dia kepada kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan, atau maksudnya di sini adalah pemberian di sini adalah melakukan ibadat. yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah tersebut adalah ibadah badaniyah yang berkaitan dengan tubuh kita seperti salat, kemudian puasa, ataukah ibadah yang berkaitan dengan harta seperti bayar zakat, kemudian sedekah, nafkah, kemudian bayar kafar, atau ibadah yang menggabungkan keduanya antara ibadah badan dan ibadah harta seperti haji dan umrah. Intinya yang dimaksud dengan ayat ini adalah adapun orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah badan, apakah ibadah harta, ataukah ibadah badan dan harta. Wattaqa, kemudian dia bertakwa, yaitu dia menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan sesuatu yang baik, yaitu disebutkan oleh Syekh bahwasanya membenarkan la ilaha illallah, membenarkan la ilaha illallah, dan akidah-akidah yang terkandung dalam la ilaha illallah dibenarkan oleh dia. Akidah-akidah dalam agama yang terkandung dalam la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan urusannya, kami akan ya menjadikan perkara-perkara dia mudah untuk dia kerjakan. Kenapa? Karena dia telah membenarkan la ilaha illallah dan telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قوله وسيجنبها أي النار فلا يكون من أهلها. الأتقى أي لربه عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. الذي يؤتي ماله يتزكى أي ينفق ويبذل المال قاصدا بذلك أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أدران الشح والبخل وغير ذلك من الأوصاف الذميمة. و قوله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها. وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي أن أعماله إنما تقع طلبا لرضا الله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ولا سوف يرضى أي بما يعطيه الله من أنواع الثواب والكرامات والمنن في دنياه وأخرى. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dari surat Al-Lail juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wasayujannabuhal atqa, dan kami akan menjauhkan orang yang bertakwa tersebut dari neraka jahannam. Siapa dia? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yaitu seorang yang memberikan hartanya ya kemudian dia mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, dan tidaklah dia memberikan kepada orang lain karena memiliki hutang budi kepada orang tersebut, enggak, akan tapi dia memberikan karena mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi ya tafsiran singkat dari ayat ini, wa sayujannabuhal atqa. Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari neraka jahanam. Siapa yang bertakwa? Yaitu yang paling bertakwa kepada Rabbnya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan hartanya. Ya, tujuannya apa? Untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk seperti bukhul, pelit, ya, kikir, ya. Dia sucikan dirinya dengan mensucikan dirinya dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitiqa'i wajhi rabbil a'la." Sungguhnya dia sama sekali tidak memberikan pemberian tersebut kepada seorang karena hutang budi, tidak. Ya, karena dia pernah memberikan nikmatan kepada dia, tidak, tapi dia memberikan harta tersebut semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yardha, maka orang ini akan ridha, yaitu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia yang Allah akan berikan kepada orang yang seperti ini, yang bertakwa dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang akan membuat dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. قوله إن تبدوا الصدقات أي إن تخرجوا الصدقات على وجه العلانية قاصدين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فتكون ظاهرة وليست خفية. فنعم ما هي أي نعم الشيء هذه الصدقة التي يحصل بها المقصود طالما أن صاحبها قصد بذلك وجه الله. وقوله وإن تخفوها أي تجعلوها سرا بينكم وبين الفقير وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا فيه أن صدقة السر على الفقير أفضل من العلانية. وأيضا يدل قوله تؤتوها وتؤتوها الفقراء على أهمية تحري الفقير المحتاج بأن يعطى المحتاج بعد التحري والمعرفة. وفي ذلك ثواب عظيم، قال وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ففيه أن الصدقات كفارات للسيئات وموجبات المغفرة. وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم كلها من خير أو شر، طاعة أو معصية، ما كان قليلا منها أو كان كثيرا. والمراد أنه يثيب العامل على عمله ويجزيه على سعيه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi." Jika kalian menampakkan sedekah yang kalian berikan, maka itulah yang terbaik. Maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tapi jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik lagi bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dari kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini ya dorongan untuk bersedekah, untuk menggunakan harta pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bisa dilakukan dengan terang-terangan ya, dengan dilihat oleh banyak orang yang jelas, dengan syarat seorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedekahnya nampak dilihat oleh orang lain, akan tapi dia benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala fani'imahi, maka itu baik ya, sampai pada maksudnya harta tersebut sampai kepada orang miskin, dengan syarat sang orang yang bersedekah tadi dia bersedekah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, dan jika kalian menyembunyikan sedekah tadi, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berusaha mencari orang-orang yang memiliki hajat, orang-orang yang butuh, orang-orang fakir yang butuh dicari ya, tidak diberikan sedekah kepada sembarang orang, tapi dicari mana yang miskin, yang butuh, kemudian diberikan dengan diam-diam, tidak dilihatkan, diperlihatkan oleh banyak orang, maka kata Allah Subhanahu wa taala fahuwa khairul lakum, maka ini yang terbaik. Ini dalil bahwasanya memberikan sedekah secara diam-diam ya, langsung kepada fakir miskin dengan mencari siapa yang miskin, siapa yang butuh, itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan secara terang-terangan diketahui oleh banyak orang. Dan orang yang bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini dalil bahwasanya sedekah itu merupakan kafarah li sayyi'at. Sedekah itu akan menghilangkan dosa-dosa, ya, akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh amal perbuatan kalian, seluruhnya, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, baik ketaatan maupun kemaksiatan, baik perbuatan tersebut banyak maupun sedikit, seluruhnya Allah Maha mengetahuinya. Dan jika Allah mengetahuinya, Allah akan berikan balasan kepada hamba-hambanya. Sedikitpun amalan yang dilakukan, sedikit sedekah pun yang dilakukan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatama hadhihi al-ayat biqouli Allah Subhanahu wa taala, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. وهذه الآية التي ختم بها رحمه الله هذه الآيات الكريمات فيها حث للعباد على البذل والإنفاق في وجوه الخير. فقوله سبحانه لن تنالوا البر أي لن تدركوه حتى تكونوا بهذه الصفة حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا يتناول أنواع النفقات ولا سيما نفيس الأموال والحبيب منها إلى القلوب، فيقدمه في سبيل الله مقدما محبة الله على محبة المال، فيقدمه ويبذله طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل ثوابه سبحانه وتعالى. وقوله وما تنفق من شيء، هذا قيد احترز فيه من أن النفقات من الأشياء القليلة والأمور اليسيرة، قد يظن الظان أنها لا تنفع بناء على قوله لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، فأتبع ذلك بقوله وما تنفق من شيء. وما تنفقوا من شيء أي أن الله سيثيبكم عليه إذا حسنت نيتكم وصح قصدكم وطلبتم بذلك رضا ربكم سبحانه وتعالى، فإن الله به عليم أي مطلع على ذلك ويثيبكم عليه عظيم الثواب. Kemudian Al-Imam rahimahullah menutup ayat-ayat yang beliau bawa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa pun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian infakkan, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini ada motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya untuk berinfak dan untuk mengeluarkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian memiliki sifat, yaitu apa? Menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, dan ini mencakup seluruh bentuk-bentuk nafkah atau sedekah. Sedekah yang dicintai oleh seorang hamba. Seorang hamba mungkin cinta kepada harta, namun dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia cinta kepada harta tersebut, dia infakkan di jalan Allah. Meskipun dia cinta kepada uangnya, dia mendahulukan kecintaan kepada Allah sehingga dia infakkan uangnya tersebut, ya, dan dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim." Apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat yang firman Allah yang berikutnya ini dalam rangka untuk menghilangkan persangkaan yang salah. Mungkin seorang tatkala membaca firman Allah, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, sehingga timbul perasaan bahwasanya kalau kita menginfakkan sesuatu yang mungkin nilainya kurang, tidak akan bermanfaat. Tidak benar. Allah mengatakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim." Apa saja yang kalian infakkan, banyak ataupun sedikit, Allah Maha mengetahuinya, dan Allah akan membalasnya jika kalian berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. ثم قال رحمه الله في ختام هذه الآيات: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. وينبه بذلك رحمه الله أنه إنما أورد بعض الآيات وشيئا قليلا منها، وإلا فإن الآيات التي وردت في هذا المعنى في القرآن كثيرة، حثا على الإنفاق والبذل في وجوه الخير ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته سبحانه. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, wal ayatu fi fadl al-infaq fi ta'ati katsiratan ma'lumat. Dan ayat-ayat tentang keutamaan berinfak di jalan-jalan ketaatan sangatlah banyak dan telah diketahui. Artinya Al-Imam rahimahullah menyebutkan apa yang saya sebutkan dari ayat-ayat ini hanyalah sedikit. Masih banyak ayat-ayat yang maknanya seperti ini, mendorong atau menjelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendorong hamba-hamba Allah untuk banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق الليل ينفق آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، هذان الحديثان، حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر، وهما بمعنى واحد. الشاهد منهما للترجمة قوله: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي حديث ابن عمر قال: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. ومثل هذا، مثل هذا صاحب المال يغبط على ماله. ولعلنا نذكر أيها الإخوة المستمعون حديث أبي كبشة الذي سبق أن مر معنا في بعض الأبواب التي مرت عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، لأربعة نفر: قال: عبد رزقه الله مالا وعلما فويتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام فأجرهما سواء يفيد أن من لا مال عنده إذا غبط صاحب المال و كان صادقا مع الله أنه لو آتاه الله مالا مثل فلان لأنفق مثله، فأجره مثل أجره على هذه النية الصحيحة الصادقة التي قامت في قلبه. وهذا فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى، يمن به على من شاء من عباده. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan dua hadis yang maknanya sama. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia gunakan harta tersebut, dia habiskan harta tersebut pada jalan-jalan kebenaran. Dan yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kepadanya hikmah, lalu dia berhukum dengan hikmah tersebut, dan dia mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain. Dan penjelasan hadis ini telah lalu. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama seorang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran, maka dia pun mengamalkan Al-Quran tersebut di malam hari dan di siang hari dia baca dan juga dia mengamalkannya. Dan yang kedua seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia infakkan harta tersebut di siang hari dan juga di malam hari. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Ibnu Umar, dua hadis yang memiliki makna yang sama, yang kedua-duanya ya mendorong kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua hadis ini disebutkan yang jadi perhatian kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kepada dua orang, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia habiskan di jalan-jalan kebaikan. Dalam riwayat Ibnu Umar, seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diinfakkan harta tersebut di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang ya. Oleh karenanya orang yang memiliki harta dengan sifat seperti ini patut untuk dihasadi, untuk kita hasad kepadanya. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis Abu Kabsyah ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama dunya li arba'ati nafar, sungguhnya dunia itu milik empat orang. Di awal hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya tersebut, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut, dia menyambung silaturahminya, kemudian dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak yang harus dia tunaikan dengan harta tersebut, maka orang ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan, hamba yang Allah berikan ilmu namun Allah tidak berikan harta. Fahuwa shadiqun niyyah, akan tapi dia niatnya benar, niatnya tulus, dan dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, kalau saya punya harta maka saya akan berinfak sebagaimana yang dikerjakan oleh hamba yang pertama tadi. Fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini, hamba ini, dengan niatnya yang tulus yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana hamba yang tadi diberi ilmu dan diberi harta oleh Allah sehingga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini, hadis yang sangat mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa, dengan niatnya yang tulus dia pun mendapatkan pahala sama dengan orang yang memiliki harta tadi yang berinfak. Dan ini merupakan keutamaan karunia, fadlullah, karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mungkin dia tidak memiliki harta, akan tapi dia hasad, dia pingin seperti orang yang memiliki harta, berjalan yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia hasad kepada orang tersebut dan dia jujur niatnya, tulus niatnya, kalau seandainya saya punya harta seperti si fulan yang kaya raya, saya akan berinfak sebagaimana dia berinfak. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya yang tulus tersebut akan berikan pahala sebagaimana pahala orang yang kaya berinfak tersebut. Thumma khatama rahimahullah ta'ala hadihi tarjamah bihadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu al-duthuri bid-darajatil ula wal-na'im al-muqim faqala wama dhaak فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم قال الدثور الأموال الكثيرة والله أعلم وهذا الحديث مطابق للترجمة وفيه فضل صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير وتسابقهم فيه الطاعات وتنافسهم في وجوه البر، وفيه فضل الأغنياء الشاكرين الذين يبذلون ويعتقون ويتصدقون وينفقون في سبيل الله، يقدمون لأنفسهم. فهذا ولا شك باب عظيم من أبواب الرفعة، ومن باب التنافس والحرص على الخير أتى الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يدلهم ويرشدهم إلى ما ينالون به الثواب والأجر، ولا سيما أن أهل الأموال ينفقون وهم ليس عندهم شيء يستطيعون إنفاقه، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بالذكر الموظف أدبار الصلوات، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. وهذا ولا شك يدل على عظم هذا الثواب، أن الإنسان إذا صلى لا يقوم مما صلى مباشرة، بل ينتظر ويتريث يذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أبواب الرفعة والعلو عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا أنهى رحمه الله هذه الترجمة، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kaum fakir, orang-orang miskin dari kaum muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dan memperoleh kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan surga." Maka mereka, Rasulullah SAW berkata, "Wa madzak?" Apa yang telah terjadi? Apa yang mereka lakukan? Apa itu? Maka orang-orang miskin dari kaum muhajirin mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Mereka orang-orang kaya, mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah. Mereka membebaskan budak-budak dan kami tidak bisa membebaskan, memerdekakan budak-budak. Maka Rasulullah SAW berkata, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum?" Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perkara yang dengan perkara tersebut kalian akan bisa sampai kepada orang-orang yang telah mendahului kalian dan bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Ya, dan wala yakunu ahadun afdhalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak seorang pun yang bisa lebih mulia daripada kalian kecuali jika dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan, yaitu perkara ini. Maka mereka berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marrah." Kalian bertasbih dan kalian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan kalian bertakbir setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Maka setelah lama berikutnya, setelah itu datang kembali lagi orang-orang fakir miskin dari muhajirin kepada Rasulullah SAW, dan mereka berkata, "Sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna." Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang yang berharta telah mendengar apa yang kami lakukan. Maka mereka pun melakukan seperti apa yang telah kami lakukan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafal yang kita bacakan tadi adalah lafal dalam riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang judul bab yang sedang kita bahas, tentang keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Dan dalam hadis ini nampak bagaimana keutamaan para sahabat yang mereka benar-benar berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di surga, sehingga mereka pun berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan. Sampai-sampai mereka pun pergi mendatangi orang-orang miskin, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengeluhkan tentang keutamaan orang-orang kaya yang mereka bisa mereka sholat sebagaimana orang-orang miskin sholat, orang-orang kaya berpuasa sebagaimana orang-orang miskin puasa. Akan tapi orang-orang kaya mereka bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa bersedekah. Adapun orang miskin tidak bisa bersedekah. Kemudian mereka juga bisa memerdekakan para budak, sementara orang-orang miskin tidak punya harta untuk memerdekakan para budak. Akhirnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin ini pun menyampaikan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin diberi taujih, diberi pengarahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa meraih pahala yang agung, pahala yang besar, sebagaimana diraih oleh sahabat-sahabat mereka yang kaya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menunjukkan kepada mereka tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ya berzikir dengan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Ini menunjukkan akan agungnya zikir ini. Oleh karena jangan sampai seorang setelah sholat kemudian langsung pergi tanpa berzikir. Ya, karena pahala ini, inilah pahala yang bisa, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, pahala yang luar biasa. Yang tidak seorang pun bisa mengungguli orang melakukan ibadah ini kecuali jika melakukan ibadah ini pula. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka menggunakan harta mereka bersyukur kepada Allah di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian maka selesailah bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang yang mengambil harta di jalan sesuai dengan jalan kebaikan, dengan dari jalan cara kebaikan, dan dia telah menyalurkan hartanya di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Firanda Bu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan kajian, dan selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dan begitu cukup banyak di antara pendengar kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, manakah yang lebih utama dari dua keadaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan rezeki pas-pasan, akan tapi dia berniat untuk berinfak, akan tapi terkadang niat itu hanya sampai kepada niat hati dan tidak dapat diamalkan secara perbuatan karena banyaknya kebutuhan yang harus dia keluarkan, dan yang kedua seorang yang memiliki harta dan dia berinfak. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. الذي ينفق ماله في سبيل الله لا شك أنه أفضل بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من بذل وصدقات يقدمها في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن كما دل حديث أبي كبشة وحديث صحيح وسبق مر معنا أن من كان صادق النية، هذا منصوص عليه في حديث صادق النية، أنه لو كان عنده من المال مثل فلان لفعل مثل فعله، فإذا كان صادق النية فهو وإياه في الأجر سواء. أما أن الإنسان عنده مال وينوي ويتصدق ولا يتصدق، فمجرد الإرادة لا تكفي، مجرد الإرادة لا تكفي، بل لابد من البذل. لكن إن لم يكن عنده مال وكان صادق النية أنه لو كان عنده مال لأنفق مثل ما أنفق فلان، فهو وإياه في الأجر سواء. Saya menjelaskan bahwasanya orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik tentunya, ya, dia telah membuat amalan yang untuk dia yang akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat kala dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadis Abi Kabsyah, hadis yang sahih yang tadi telah kita jelaskan, yaitu barang siapa yang shadiqun niyyah, yang niatnya benar, ya benar-benar tulus untuk benar-benar berinfak, dia mengatakan kalau seandainya saya punya harta saya akan berinfak, maka dengan niatnya yang tulus tersebut dia akan peroleh pahala sebagaimana orang yang benar-benar berinfak. Akan tapi seorang yang punya harta kemudian dia mengatakan saya akan bersedekah tapi dia tidak bersedekah, maka hanya sekedar ingin, ya, hanya niat untuk bersedekah tapi begitu ada harta dia tidak bersedekah, tentunya tidak sama, ya, berbeda dengan orang yang memang dia tidak punya harta dan dia benar-benar tulus niatnya untuk bersedekah. Maka orang seperti ini dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang benar-benar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kami ucapkan kepada fadilat Syekh, wa hadza sul akhir narjumin fadilatika mal ikhtitam ya Syekh. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk jalan yang lurus dan meluruskan perkataan kita dan meluruskan amalan-amalan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha mendengar permohonan hambanya dan mengabulkan permohonan hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.